Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita masih pada bab man tabarraka bisajarin aw hajarin wa nahwihima. Mudah-mudahan selesai malam ini kita masuk kepada al-masail. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala as-saniyata asyrata. Permasalahan yang ke-12. Qauluhum wa nahnu hudatsa'u ahdin bukrif bikufrin. Fihi anna ghairahum la yajhalu dhalik. Perkataan mereka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, dan kami hudatsa'u ahdin bikufrin, yaitu baru saja ya terlepas dari kekufuran dan baru saja masuk Islam. Fihi anna ghairahum la yajhalu dhalik. Ini menunjukkan bahwasannya selain mereka dari kalangan para sahabat, la yajhalu dhalik, mereka tidak jahil terhadap perkara ini, mereka mengetahuinya. Karena itu mereka tidak meminta. Ya. Datu anwad, pohon sidr, pohon bidara yang digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk mencari barokah, ngalap berkah, apakah dengan ya mereka berdiam diri sekitar pohon tersebut, apakah dengan menggantungkan senjata-senjata mereka. Adalah jelas di situ adalah sebuah kesalahan, bahkan kesyirikan. Dan ini dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka terlebih dahulu masuk Islam. Kejadian ini sudah dijelaskan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, adalah yang mengatakan ini adalah mereka yang baru masuk Islam. Ingat bahwasanya itu hitungan hari. Ya, antara Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, dan Ghazwatu Hunain, perang Hunain, itu hanya hitungan hari. Mereka yang baru masuk Islam ini baru masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah, ketika terjadi pembebasan kota Makkah. Ya, sehingga banyak hal yang belum mereka pelajari, termasuk bahwasanya mereka belum mengetahui apa yang mereka minta itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uzur mereka. Mereka tidak mengilmuinya, karena itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang mereka minta itu adalah sebuah kekeliruan. Asalisata asyrata at-takbiru inda at-ta'ajjub khilafan liman karihah. Permasalahan yang ke-13 adalah at-takbir. Orang itu bertakbir ketika ta'ajjub, ketika merasa heran terhadap suatu perkara. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar para sahabat beliau meminta hal yang jelas-jelas, ya, harusnya yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan tauhid. Beliau merasa heran dan beliau bertakbir, Allahu Akbar, inna hasunan. Ya. Khilafan liman karihahu. Ini berbeda dengan orang yang justru kebalikannya, tidak menyukai takbir inda at-ta'ajjub. Jadi kalau takbir itu belum tentu orang senang. Justru terkadang orang heran, ini kenapa orang ini takbir? Ya, Allah Akbar. Ini ketika kaget, ketika heran, kenapa kok ada yang bisa mengatakan, kenapa kok ada yang bisa berbuat demikian? Karena yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah, tu'khad min qawlihi Allahu Akbar. Permasalahan ini diambil dari perkataan beliau ketika mendengar perkataan para sahabat. Ya. Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Maka beliau bertakbir Allahu Akbar. Ai Allahu Akbar wa a'dham min an yushraka bihi. Itu Allah Maha Besar dan Maha Agung untuk disekutukan. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayati At-Tirmidzi annahu qala subhanallah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi beliau mengucapkan subhanallah. Ya. Maha suci Allah, ini bentuk tanzih. Pensucian Allah Subhanahu wa taala, ai tanzihan lillah amma la yaliku bihi. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak untuknya. Arabi'ata asyrata saddud dara'i. Permasalahan yang ke-14 adalah saddu adzara'i. Ya, menutup celah. Adzara'i, kata Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, at-turuqu al-musilatu ila syai' wa dzara'i'u syai'i wasailuhu wa turuquhu. Dzara'i adalah at-turuq, jalan-jalan yang mengantarkan kepada sesuatu. Ya, dzara'i'u syai' wasailuhu. Dzara'i'u syai' adalah ya, perantara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Wa dzara'i'u naw'an. Dzara'i' itu ada dua. Dzara'i' ila umurin matlubah. Ya, perantara yang mengantar pada perkara-perkara yang diperintah atau diharapkan untuk dilakukan. Maka yang seperti ini la tusad, tidak ditutup, bal tuftah wa tutlak. Bahkan ya dibuka pintu-pintu menuju kebaikan dibuka. Yang kedua, dzara'i ila umurin madmumah, fahadihi tusad. Wa huwa muradul muallif rahimahullahu taala. Ya, jalan-jalan yang mengantarkan kepada perantara-perantara yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang tercela. Ya, yang seperti ini ditutup. Ya, kita sudah banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Ya. Wa huwa muradul muallif rahimahullahu taala. Dan ini yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah taala, sadud dzara'i, yaitu menutup celah-celah ya yang mengantarkan kepada sesuatu yang lebih besar. Maka yang lebih kecil ditutup jalannya. Ya. Wadzatul anwad, kaitannya dengan bab wadzatul anwad wasilatun ila syirkil akbar. Dan dzatul anwad, ketika pohon itu dikeramatkan, ya, ini adalah wasilah, perantara atau media yang mengantarkan kepada syirik akbar. Ya. Mungkin saat ini hanya sekedar dibesar-besarkan beritanya. Oh, ini pohon. Belum ada yang melakukan hal-hal aneh di situ. Tapi siapa yang bisa menjamin tahunnya akan datang, dua tahunnya akan datang? Tahunnya akan datang kalau dibiarkan. Ya. Fa idza wada'u 'alaiha aslihatahum wa tabarraku biha. Kalau mereka para sahabat misalnya meletakkan, menggantung senjata-senjata mereka dan mencari barokah dari pohon tersebut. Ya, kita jelaskan kemarin. Ya, kalau dia menyangka bahwasanya pohon tersebut sebagai sebab dan yang memberikan barakah adalah Allah Subhanahu wa taala, masuk pada syirik asghar. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini kaidah sudah kita pelajari berulang-ulang. Ya. Mungkin dia baru sampai tahap itu. Ya. Tapi bisa jadi bahkan pada perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Meyakini bahwasanya pohonnya tersebutlah yang memberikan barokah. Ya. Jatuh kepada syirik akbar nanti. Maka ditutup, di celah-celah yang seperti ini ditutup. Apalagi kepada perkara-perkara yang jelas. Ya. Menuju kepada kesyirikan. Yatadarrad bihim syaitan ila ibadatiha wa su'alihim hawaijahum minha mubasharatan. Yatadarrad, nanti akan bertahap, ya. Syaitan menggiring mereka dari yang mungkin ya hanya sekedar keyakinan kecil saja, wah, menjadi keyakinan yang membesar-membesar sampai pohon tersebut diibadahi, sampai mereka meminta kepada pohon tersebut secara langsung kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini ditutup pelahnya dari awal. Qala al-khamisata asrata, ke-15, an-nahyu anit tashabbuh bi ahlil jahiliyah. Larangan untuk menyerupakan diri dengan ahli jahiliyah. Ya, jelas kita dilarang untuk apa namanya menyerupai ya kusat atau kufar, orang-orang fasik, orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Dari hadis ini mana dalilnya? Ya, tu'khadu min qawlihi qultum kama qalat banu Isra banu Israil. Jadi diambil dari sabda beliau ya, mengingatkan para sahabat beliau, qultum, kalian mengatakan sebagaimana Bani Israel mengatakan ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Perkataan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ini mirip ya, dan ini tasabuh dengan mereka, maka diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisata asyrata al-ghadab inda ta'lim. Marah ketika mengajar. Ya. Ini kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, wal hadis laisa bisarihin fi dzalik. Dan hadis ya, laisa bisari. Tidak begitu tegas menyatakan atau menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah ketika itu. Ya, warubama yu'khadhu min qara'ina. Qara'ini qawlihi Allahu akbar inna hasanah. Ya, mungkin diambil dari qara'in, indikasi-indikasi dari perkataan beliau. Beliau mengatakan Allahu akbar inna hasanah. Ya. Di anna quwwata hadzal kalam tufidul ghadab. Karena kuatnya perkataan ini menunjukkan marahnya. Ya, ya bisa jadi marah, bisa jadi tidak. Sekedar menegaskan saja. Ya. Karena kadang tegas itu harus dengan perkataan yang kuat. Kalau di lemah lembutin kadang enggak paham. As-sabi'ata asrata al-qa'idatu al-kulliyatu liqaulihi innaha as-sunan. Kaidah yang mencakup pada perkara, pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha as-sunan. Sungguhnya ini adalah sunnah-sunnah, jalan-jalan. Ya. Ay at-turuk, yaitu jalan-jalan. Wa anna hadhil ummah satattabi'u turuqa man kana qablaha. Ya. Alamnya Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Dan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelumnya. Nah ini ikhbar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hasunan wa la tattabi'un sunan man kana qablakum. Ya. Bahwasanya umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum. Dan ikhbar bukan berarti membolehkan. Ya. Seperti misalnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang hidup berumur panjang dari kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini ikhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar. Menunjukkan bahwasanya iftiraqul ummah itu pasti akan terjadi. Ya, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Ya, umatku akan ya, terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini ikhbar. Ya. Tetapi ikhbar yang seperti ini tidak menunjukkan bolehnya. Ya, bukan berarti ini boleh berpecah. Karena bukan bukan tidak ada yang menjadikan nas-nas yang seperti ini sebagai dalil. Ya, bahwasanya kan memang Nabi yang mengajar mengabarkan bahwasanya umat ini akan berpecah belah. Iya. Ya. Tetapi pengabaran beliau bukan berarti boleh terjadi. Beliau mengabarkan apa yang bakalan terjadi dan beliau mengabarkan apa yang menjadi obatnya. Ya. Pengkhabaran adalah mujarad ikhbar. Sekedar pengkhabaran tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh keadaan umat. Bukan berarti boleh, bukan. Tidak. Ya, seorang itu harus berusaha untuk tetap ya bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang terjadi, bakalan terjadi. Tidak menunjukkan bolehnya. Walakin mahulit tahdir, bahkan ini adalah untuk tahdir, peringatan. Ya. Dan mengingatkan, ya, kalaupun misalnya terjadi yang seperti itu, hendaknya seorang itu mengikuti apa yang menjadi obatnya, ya, terapinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yaitu apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Itu obat, obatnya. Sekarang orang mau minum obat atau tidak kan tergantung orangnya. Qala as-saminata asyrata anna hadha 'alamun min a'lamin nubuwah liqaunihi waqa'a kama akhbara. Bahwasannya ini merupakan alamat dari alamat-alamat nubuah. Tanda dari tanda-tanda nubuah. Karena terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Berkaitan dengan hadis ini. Bahwasannya umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah ya orang-orang terdahulu. Ya. Yang menjadi pedomannya adalah kehidupan orang-orang kafir. Ya. Entah itu Nasrani, entah itu Yahudi, atau yang lainnya. Ya. Kiblatnya adalah mereka. Ya. Yang namanya kemajuan ya, itu adalah mereka. Ya. Bahkan terkadang yang namanya Islami itu adalah mereka. Ya. Negara-negara non-Muslim dianggap lebih Islami daripada negara-negara Islam. Ini kan gawat sebenarnya. Ya. Bagaimana ketika di situ tidak ditegakkan at-tauhid menjadi negara yang paling Islami. Dan disebutkan bahwasanya setiap orang ya, setiap orang itu akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang kafir sesuai dengan tingkat ya tingkat berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang menyebutkan makna hadis itu demikian. Ya, la tattabi'una sunana man kana qablakum. Ini menunjukkan bahwasanya kalian pasti akan mengikuti. Setiap orang ya tergantung kadar tamasuknya dia, kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sekian banyak 98% dia tamasuk, mungkin ada sedikit dia. Nah, ini. Ya. Ada yang mengatakan syarah hadisnya Ya. Semakin tamasuk seorang, semakin berpegang teguh seorang terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin jauh dia dari mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Qala, At-tasi'ata asyrata, yang ke-19. Anna kullama dhamma Allahu bihil yahuda wan nasara fil qur'ani annahu lana. Semua yang Allah Subhanahu wa taala cela dengannya orang-orang Yahudi dan Nasara, yang terdapat di dalam Quran, maka ini juga untuk kita. Nah, ini ya, jangan kita ini ketika disebutkan misalnya sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang-orang munafikin, oh ini sifat-sifat orang kafir, oh ini sifat orang-orang munafikin, berarti kita aman. Enggak seperti itu caranya. Ya, harusnya ketika disebutkan sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat Yahudi dan Nasar, sifat-sifat ya kaum musyrikin, sifat-sifat orang-orang munafikin, apa yang kita lakukan? Introspeksi terhadap diri kita. Jangan-jangan sifat-sifat ini ada pada diri kita. Ya, jangan-jangan sifat ini ada pada diri kita. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat mereka yang tercela, supaya apa? Supaya kita berwaspada, supaya tidak ya menjadi seperti mereka. Ya. Nah, kita ini biasanya kalau ada sifat-sifat yang seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kita biasanya nunjuk orang. Oh, ini orang-orang Yahudi, tak aman. Ya. Tapi kalau ada sifat-sifat terpuji, kayaknya haya ini. Ya. Nah, ini bukan seperti itu caranya. Ya. Ketika disebutkan, ya, ketika disebutkan tentang surga misalnya dengan apa? Segala macam bentuk kenikmatannya, ya, kita begitu pedenya bahwasanya kita pasti akan masuk surga, boleh berharap, bahkan wajib berharap. Tapi ingat bahwasanya berharap itu harus diiringi dengan al-khauf, rasa takut. Ya, begitu juga ketika disebutkan tentang neraka dan kedahsyatan azabnya, kita pun biasanya merasa pede. Ya, bahwasanya kita tidak akan masuk neraka. Ya, boleh kita berharap, ya, mengharapkan ampunan dari Allah, bahkan wajib hukumnya. Tapi ingat tadi, ar-raja itu harus diiringi dengan khauf. Ya, supaya seimbang hidup kita. Ya, ketika kita mengharapkan surga, ada rasa takut bahwasanya harapan kita tidak terkabul. Ketika kita ya mengharapkan bahwasanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir ternyata dosa kita ini kelewat besar, ya, sehingga ada yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu afiyah. Ya, berani kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri ketika membaca ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan akhlak-akhlak karimah, kita lihat apakah sudah kita miliki akhlak tersebut. Kalau belum ada, kita ya berusaha dan mencoba menghiasi diri kita dengan akhlak karimah. Ya, ketika disebutkan akhlak-akhlak damimah, akhlak-akhlak yang tercela, kita lihat lagi diri kita. Jangan-jangan ada. Ya, Kalau ada berarti kita berusaha untuk menghilangkannya. Ya. Nah ini, kalau dengan demikian orang itu menyikapi Al-Quran, nas-nas dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Apa yang mereka ahlul jahiliyah, ahlul kitab, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, orang-orang fusak, mereka dicela dengan akhlak-akhlak ini, maka itu menjadi introspeksi bagi kita bahwasanya bisa jadi kita juga adalah orang yang memiliki, ya, akhlak yang tercela tersebut, sifat yang tercela tersebut. Al-Ishrun. Annahu mutaqarrarun indahum. Annal ibadati mabnaha 'alal amr. Fasara fihi tanbih ala masaila masailil qabr. Amma man rabbuka fawajihun wa amma man nabiyyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib. Wa amma madinuka famin qawlihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Permasalahan yang ke-20, bahwasanya mutaqarrar indahum, ya, suatu perkara yang tetap di sisi mereka, bahwasanya ibadat, ibadah-ibadah itu mabnaha 'alal amr, harus dibangun di atas perintah. Ya. Allah alam di sini dari permintaan mereka ij'al lana ilahan atau apa ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar, mereka tidak langsung menjadikan itu sendiri tapi menunggu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham itu harus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara fihi tanbih ala masailil qabr. Maka di sini terdapat tanbih, peringatan terhadap pertanyaan-pertanyaan qabr. Ya, artinya dalam hadis ini, ya, terkandung hal-hal yang akan ditanyakan dalam kubur. Amma man rabbuka pertanyaan pertama. Fawadihun. Ya, yakni annahu la rabba illallah. Jelas dalam hadis. Wa amma man nabiyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi. Ya, beliau mengkhabarkan terhadap perkara yang gaib. Wa amma ma dinuka fa min qawlihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Ya. Jadikan kami ilah ila akhirih. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka menunggu, ya, begitu juga Bani Israel menunggu dari Musa. Ya. Sahabat, para sahabat, mereka tidak langsung menjadikan sidr atau pohon menjadi dzatu anwar. Mereka menunggu perintah. Mereka tahu bahwasanya agama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hadiyatu wal isrun anna sunnata ahli al-kitab mazmumatun ka sunnatil musyrikin. Ke-21, bahwasanya sunnahnya ahlul kitab ini tercela sebagaimana sunnahnya al-musyrikin. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan dan menyerupakan apa yang diminta oleh para sahabat ini sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel, dan ini sunnahnya mereka. Yang mana sunnah ini jelas tercela. Ya. Dan berapa banyak sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam Al-Qur'an. Celaan terhadap mereka Ahlul Kitab, Bani Israel terutama. Ya, tentang kekufuran mereka atau inatnya mereka, tidak maunya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hasadnya mereka terhadap ahli Islam. Hasadnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaan terhadap mereka bagaimana mereka berilmu tapi mereka tidak mau beramal dengan ilmu. Ya. Surat Al-Baqarah misalnya itu ya, sangat banyak penyebutan tentang bagaimana sifat-sifat Bani Israel ahli kitab. Maka sunnah-sunnah mereka tercela. Ya, sebagaimana sunnahnya orang-orang musyrikin. Ya, dan celaan ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Qala as-saniyatu wal ishrun. Annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah bi qawlihi wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Yang ke-22, bahwasanya seorang yang muntakil, seorang yang berpindah dari kebatilan, yang meninggalkan kebatilannya, ya, yang iqtadahu qalbu, ya, yang dia sudah sangat terbiasa dengan kebatilan tersebut. La yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Ya. Tidak aman darinya bahwasanya kebiasaan tersebut masih tersisa di dalam hatinya. Ya. Ini sangat jelas di dalam hadis. Ketika para sahabat meminta Zatu Anwar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dikarenakan apa? Karena barunya mereka terlepas dari kekufuran. Artinya masih ada sisa-sisa yang mereka menjadi kebiasaan di dalam kekufuran dan kesyirikan yang tersisa dalam hati mereka. Kebiasaannya. Ya. Pertama, ketika seorang itu terbiasa terhadap sesuatu, dia sangat susah lepas dari sesuatu tersebut. Ya. Apa contohnya? Contohnya orang-orang musyrikin. Ya. Mereka sangat susah terlepas dari kesyirikan, bahkan menganggap tauhid itu adalah perkara yang aneh. Padahal at-tauhid itu adalah fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap maulud, setiap bayi yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan fitrah di sini? At-tauhid, al-Islam. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Kenapa tidak dijadikan Islam? Karena memang Islam. Ya. Al-asal fil maulud, asal pada bayi yang terlahir itu adalah Islam dan tauhid. Tauhid itu adalah fitrah dan kesyirikan itu adalah sesuatu yang datangnya dari luar. Ya. Tetapi ketika seorang itu menyimpang dari fitrahnya dan dia terbiasa dengan sesuatu yang di luar fitrah tersebut, susah dia untuk lepas. Ya, karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahida. Hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan ya ilah-ilah yang banyak tersebut hanya satu ilah saja? Sungguhnya ini perkara yang mengherankan. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan di syarah Kasbus Subhat Habib Ibrahim Al-Usy, disebutkan rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan seorang yang terbiasa di dalam kesyirikan dan kekufuran susah untuk lepas dan menganggap aneh ketika ada yang mengajak lepas dari kesyirikan tersebut. Ini pertama, susah untuk lepas sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, kalaupun sudah lepas, ya, sadar dia ini adalah kesyirikan, sadar ini adalah kefasikan, sadar ini adalah maksiat, susah atau masih ada sisa-sisa yang menempel. Ya, sisa-sisa yang menempel. Ya. Iya kan? Ya kan, nanya antum aja. Iya kan? Ya. Yang suka musik zaman dahulu. Ya, apalagi dangdutan. Tiba-tiba ada orang lagi dangdut, pokoknya goyang sendiri. Ya. Ya, ini artinya apa? Artinya ya butuh perjuangan. Disitulah perjuangan kita. Ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Kisah seorang yang membunuh 100 orang. Ya, akhirnya dia membunuh 100 orang. Apa nasihat yang diperuntukkan untuknya? Ya. Pergi, tinggalkan negeri ini, pergi ke negeri ya yang di sana, karena mereka beribadah pada Allah. Dijauhkan dari negeri tempat dia berada sekarang. Kenapa? Ya karena dia terbiasa melakukan kefasikan itu di situ, terbiasa melakukan perbuatan dosa di situ. Pergi ke negeri yang lebih baik. Ya, nah, ini biasanya kan demikian. Orang yang biasa di satu tempat dikenal ahlul ma'asi di situ. Banyak pergi, ini akan membantu dia, apalagi ketika dia pergi dan hijrah ke tempat yang lebih baik, tempat di mana banyak orang yang membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Selesai kita dari bab man tabaraka bi sajarin au hajarin wa nahwihima. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab ja'a fi dzabhi li ghairillah, tentang penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.